بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها باب yang berkaitan dengan al-futya yaitu fatwa. Dalam kondisi seorang mufti tersebut yang dimintai fatwa, yang dimintai pertanyaan, berada di atas dabah, yaitu hewan tunggangan, wa ghairiha, atau yang selainnya. Kalau di zaman sekarang mungkin di atas kendaraan, di atas mobil, dan yang lain. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ismail. Ismail wa Ibnu Abi Uwais. Ibnu ukhti Malik. Ibnu ukhti Malik berarti Malik adalah apanya Ismail? Ismail ibnu Abi Uwais bahwa ibnu ukhti Malik. Idan Malik apa? Khalatun? Ya apa bahasa Arab ya? Khalatun apa? Hah? Jangan bilang khal ya. Artinya khal? Ya, pakai ha, berarti halun. Artinya khal. Kalau paman dari ibu, itu arti bahasa Arabnya khalun. Kalau khal, apa? Khal, cuka. Nah, hati-hati. Makanya bahasa Arab itu panjang pendek, ada tasdid. Nah, ini pengaruh ke makna. Maknanya kan jauh antara khal dengan khal. Nah, ahsanta. Qala haddatsani Malik. Malik ibnu Anas. Qila annahu kana fi batni ummihi limudda sanatain. Diriwayatkan katanya Imam Malik ini berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun. Nah, ini Imam Malik, Imam dari Hijrah. Nah, seorang imam yang betul-betul imam. Betapa tidak takallufnya beliau ketika ditanya tentang sekian permasalahan. Dari 40 pertanyaan hanya beberapa yang dijawab, adapun 30 sekian beliau mengatakan la adri. Padahal sang penanya berada dari atau berasal dari negeri yang jauh, Kemudian terheran-heran ini sang penanya, apa yang akan aku katakan ya imam? Jika aku kembali ke negeri, kullahum, anna malik, la yadri. Kata kepada mereka, sungguhnya Malik tidak tahu. Nah ini kudwah bagi kita, terkhusus bagi seorang dai, seorang pengajar, tidak malu untuk kemudian ditanya tidak tahu. Bahwa imam kadzalika ma'rufun bil bu'd anil jidal, jauh dari jidal. Nah, idhab ila syaki mislik, datang seorang dari Imam Malik bertanya, ngajak jidal. Imam Malik tahu, bukan bertanya karena enggak tahu orang ini, tapi ngajak jidal. Nah, akhirnya Imam Malik mengatakan, idhab ila syaki mislik, pergi kamu seperti kepada orang-orang yang ragu seperti engkau. Fa inni ala sabat fi din, sesungguhnya aku di atas keyakinan dalam agamaku. Nah ini orang datang ngajak debat. In ghalabtani ghalabtuka, aw tabaktuka, wa in ghalabtuka tabaktani. Kata Imam Malik bertanya, kalau engkau mengalahkan aku, ya kata orang ini, ya engkau ikut aku. Tapi kalau debat ini aku mengalahkan kamu, kata orang ini, ya sudah, tabaktuka, aku ikut kamu. Nah, ini agama tidak didapat dengan debat. Tapi Imam Malik kemudian mengatakan seperti itu. Pergi engkau kepada orang-orang yang ragu. Nah, kalau aku berada di atas agama, aku berada di atas dalil. Nah, seperti itu. Nah, ini seharusnya mauqif seorang muslim, seorang sunni salafi, mengutamakan dalil, menjauhi syubhat. Nah, tidak berusaha masuk dalam perkara-perkara yang memang dia bukan bidangnya. Seperti itu. Dia menjauh dari perkara-perkara yang memang bukan kapasitasnya. Nah, wahadal imam al-ma'ruf al-mashhur biqaulihi madha? Ar-Rahman al-arsy istawa. Lama su'ila kaifa istawa? Bagaimana istiwanya? Maka dijawab al-istiwa ma'lum wal-kaif majhul. Wasu'al anhu bid'ah. Nah, istiwa maklum sudah. Dari sisi bahasa paham apa makna istiwa. Enggak usah ditanya orang Arab paham. Istiwa yaitu irtafa wa ala, naik dan tinggi, di atas. Wal kaif, kaifiyahnya majhul, enggak diketahui. Ini tentang asma wa sifat. Artinya tidak ketahui di sisi kita. Memiliki kaifiyah tapi Allah yang mengetahui kaifiyahnya. Soal anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimana. Kalau dalam asal asma wa sifat itu jangan tanya bagaimana, karena pertanyaan bagaimana itu adalah pertanyaan bid'ah. Bagaimana sifat rahmahnya Allah, bagaimana tangannya Allah, enggak ada salah bertanya dengan pertanyaan bagaimana. Nah, Ani bin Syihab, wa bin Syihab ma takarrar takarrar. Ini kaidah ya. Yang sering terulang berarti harus kokoh. Nah ini Ibnu Syihab sudah seringnya. Abu Rabbani Ibnu Syihab. Man huwa Ibnu Syihab? Ibnu Syihab, abakah wanita? Az-Zuhri. Nah, mahsanta barakallahu. Az-Zuhri. Nah, ini imam ma'ruf ya. Ismuhu? Ismuhu ya Salman? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab. Nah ini sesuatu yang sering berulang itu seharusnya kokoh. Begitu lah Salman. Nah, ini sama dengan pelajaran yang lain. Mau pinter bahasa Arab, ya ulang-ulang terus itu pelajaran DL-nya. Begitu Al-Basma. Barakallahu fikum. An Isa ibn Talha ibn Ubaidillah an Abdillah ibn An Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As al-mulaqab bi Abid as-Sahabah. Julukannya, gelarnya itu Abid as-Sahabah. Abidnya sahabat. Tukang ibadahnya. Ini Abdullah ibn Amr ibn al-As. Luar biasa. Hirsnya dalam beribadah. Nah, wa Abdullah ibn Amr ibn al-As itu salah seorang dari sahabat, ahadul abadillah minas sahabah, yang memiliki nama Abdullah, ya, dan termasuk dari 4 sahabat yang bernama Abdullah, tetapi hidup di masa-masa terakhir, sehingga 4 orang ini tersebar banyak hadis dari mereka. Nah, diantaranya Abdullah ibn Amr ibn al-As. Yang kedua, Abu Hisham Abdullah ibn Abbas. Yang ketiga, Akh Arifin Abu Abbas. Itu tadi ada bocoran di sebelah sana. Abdullah ibn Umar. Nah, yang keempat, yang terakhir, Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Umar. Yang terakhir, Abdullah bin Zubair. Nah, An Abdullah ibn Amr ibn al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada' di Mina linnas yas'alunahu faja'ahu rajulun faqala lam ash'ur fahalaktu qabla al-adbah faqala idbah wala haraj faja'a akhar faqala lam ash'ur fanahartu qabla al-armi qala irmi wala haraj. Fama su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an syai'in kuddima wala ukhir illa qala if'al wala haraj. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As bahwa sungguhnya Rasul alaihi salatu wasallam waqafa fi hajjatil wada, berdiri di ketika hajjatul wada. Hajjah boleh dengan fathah ha, hajjah atau hijjah boleh juga, hijjah atau hajjah, dua-duanya boleh. Nah, kita mengetahui hajjatul wada' adalah haji yang pertama dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan yang terakhir. Artinya Rasulullah alaihi salatu wasallam melakukan haji itu hanya sekali, yaitu ketika hajjatul wada'. Nah, di tahun ke-10 Hijriah. Ayat tentang haji turun di tahun ke-9. Nah, tetapi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ketika itu belum, karena di tahun ke-9 banyak utusan-utusan dari negeri-negeri sekitar berbondong-bondong orang masuk ke Islam. Kita mengetahui di tahun ke-8 terjadi Fathu Makkah. Ya, pada tahun ke-9 Ar-Rasul alaihi salatu wassalam banyak menerima utusan. Maka pada tahun ke-9 Ar-Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar dan memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Nah, pada tahun ke-10 Ar-Rasul alaihi salatu wasallam melakukan ibadah haji bersama para sahabatnya. Nah, dalam kisah ini, dalam hajjatul wada, yang di situ turun ayat terakhir dari Al-Qur'an. Apa itu ayatnya? Nah, Pak Amir tahu? Ayat terakhir turun dari Al-Qur'an. Nah, Akhriski. Ayat terakhir ma'ruf ini. Nah, ayat terakhir tentang kesempurnaan agama. Nah, ini orang awam pun banyak yang mengetahui. Ayat terakhir. Hah, abad? Hah? Lah, bukan. Apa akhlafik? Akhraji. Nah, mahsan tabarakallah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku. Nah, dan telah aku sempurnakan pula nikmatku kepada kepada kalian. Nah. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ayat yang akhirnya membuat orang-orang Yahudi iri dan dengki. Mereka berangan-angan kalau seandainya ayat ini turun kepada mereka. Sebagaimana ucapan seorang Yahudi kepada Umar bin Khattab. Naam, ayatun fi kitabikum. Law nazalat alaina ma'syaral yahud lattakhadna dzalikal yauma idan. Naam, kata Yahudi ini kepada Umar. Ya amirul mukminin. Ada sebuah ayat dalam kitab kalian yang kalau saya turun ayat itu kepada kami masyarakat Yahudi, orang-orang Yahudi, niscaya kami akan jadikan turunnya ayat itu sebagai hari raya kami. Nah, kemudian Umar bin Khattab bertanya, "Mahia, apa itu ayat itu?" Kemudian disampaikan oleh Yahudi itu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian dan telah aku sempurnakan nikmat kepada kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Nah, ini seorang Yahudi memang akhirnya hidayah biadillah ya ikhwan tauhid. Coba tahu ayat ini hak benar menunjukkan keutamaan dan kebenaran Islam. Tapi yang enggak masuk Islam. Nah, seperti itu. Kalau seandainya ayat itu turun kepada orang-orang Yahudi, dijadikan hari itu, betul-betul kandungannya luar biasa. Dan orang Yahudi memahami hal ini. Itu jeleknya Yahudi, wal'iyadzubillah. Makanya sedikit yang dibandingkan Nasoro, lebih sedikit yang masuk Islam dari kalangan Yahudi. Seperti itu. Kenapa? Mereka tahu ilmu. Tapi enggak mau mengamalkannya. Nah, gharqat, makanya dikatakan syajaratul yahud, gharqat, pohon gharqat itu pohonnya orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena pohon ini ketika nanti ya terjadi malhamah, peperangan besar-besaran antara ahlul kitab atau Yahudi dengan kaum muslimin, semua, enggak batu, enggak pohon yang lain mengatakan hadza yahudi, hadza yahudi. Ini ada Yahudi di belakangku. Nah, sembunyi. Semua pohon-pohon dan batu-batu akan berbicara. Memberikan informasi kepada kaum muslimin ada Yahudi, kecuali pohon ini, gharqat. Anda tahu sekarang pohon gharqat ini ditanam besar-besaran oleh mereka. Jadi memperbanyak pohon gharqat. Karena mereka tahu nanti di akhir di yaumul kiamah perang sama kaum muslimin, pohon ini yang diam. Yang enggak berbicara atau yang enggak menginformasikan. Seperti itu. Lihat subhanallah, mereka mempercayai khabar dari Rasul alaihi salatu wasallam. Kok nanggung gitu loh? Kok enggak sekalian masuk Islam selamat? Seperti itu. Hah? Coba masuk Islam, ya sudah selamat. Nah, tapi yang dipercayai pohon gharqatnya. Nah. Oh ya subhanallah, akhirnya memang hidayah ya. Taubih. Biadillah subhanallah ta'ala. Ini mahal, memang hidayah ini ya Allah. Alhamdulillah. Bersyukur kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan hidayah. Hidayah Islam. Hidayah iman. Hidayah sunnah. Karena Imam Ahmad mengatakan dalam ketika mendengar seorang berdoa, Allahumma amitni ala Islam wa sunnah, kata Imam Ahmad. Mendengar seorang berdoa, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam, kata Imam Ahmad, wa sunnah, tambahin, yaitu amitni ala Islam wa sunnah. Seperti itu. Walaupun pada hakikatnya Islam itu sunnah. Tetapi sepeninggal Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, di zaman Abu Bakar, sepeninggal zaman Abu Bakar, sepeninggal zaman Umar, di akhir-akhir zaman Utsman, muncul kemudian Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, bertebaran fitnah. Nah, ahlul Islam akhirnya banyak dari kalangan mereka yang belum keluar dari keislaman tetapi memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang, sehingga tidak cukup untuk kemudian dikatakan hanya sekedar Islam. Karena Islam yang mana sekarang? Seperti itu. Makanya disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari wa Syekh Muhammad bin Hadi hafizahumullah jami'an, ya Syekh, apa hukum asal awamul muslimin? Apakah al-asal fihim salafiyun amla? Apakah awamul muslimin itu hukum asalnya mereka salafi, mereka ahlu sunnah wal jamaah, atau tidak? Maka dijawab oleh Syekhuna Syekh Abdul Al-Bukhari, tidak. Nah, kita katakan hukum asal mereka muslim, tetapi salafi itu lebih dari sekedar muslim. Nah, tidak bisa dikatakan mereka kemudian dikatakan salaf. Adapun Syekh Muhammad bin Hadi lebih mentafsir, apabila di suatu tempat tersebut mayoritasnya adalah ahli sunnah wal jamaah, maka kita katakan na'am. Tetapi apabila mayoritasnya bukan ahli sunnah wal jamaah, bukan salafiyun, ya, maka tidak bisa dikatakan hukum asal awamul muslimin di negara, di tempat tersebut mereka sebagai salafi. Katakan mereka majhul, muslim, muslim. Tapi untuk salafi, karena salafi ini tingkatan yang tinggi, berarti memang sesuai dengan ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Seperti itu. Mungkin di mamlakat Arabiyah Saudi bisa kita katakan, ini orang salafi apa enggak? Insyaallah salafi. Ya, karena memang mamlakat Arabiyah Saudi daulahnya sendiri sudah di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Daulah satu-satunya negeri tauhid yang berdiri di atas pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Wahidah, daulah al-Wahidah, daulah satu-satunya yang jelas-jelas memproklamirkan di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa ulamanya sangat banyak, wa masyarakatnya ya otomatis. Seperti itu. Bukan berarti kita mengatakan semuanya ahlu sunnah, tetapi ketika kita ditanya tentang awam negeri Saudi, iya, ahlu sunnah. Seperti itu. Nah, ini kita dapat hidayah dakwah salafiyah, ini hidayah yang sangat mahal, harus kita pertahankan. Baik, kembali kepada permasalahan Hajjatul Wada. Ini kejadian ketika di Mina. Haji, kita mengetahui ini ibadah unik yang bisa dikatakan tidak ditemui pada ibadah-ibadah yang lain. Haji seperti itu. Mengapa? Karena haji ini tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Coba sebutkan ibadah yang dilakukan pada satu tempat saja. Hah? Coba, ada enggak? Kecuali haji. Seperti itu. Anak sampai detik ini belum mengetahui ada ibadah yang dilakukan satu tempat, ya kecuali haji. Seperti itu. Mulai dari ibadah apa? Islam, iman, ihsan, salat, puasa, zakat, al-khawf, wal-muhabbah. Apalagi? Hah? Dan yang lainnya semuanya, jihad, talabul ilm, birrul walidain, sedekah, semuanya bisa di, enggak dikhususkan. Tapi kalau haji beserta rangkaiannya, khalas. Ini keunikan dari ibadah haji. Bahkan pada rangkaian-rangkaian ibadah haji itu bukan hanya sekedar pada satu tempat tersebut, tetapi ketika orang melakukan ibadah ini, maka tidak ada orang di seluruh dunia yang melakukannya kecuali satu orang saja. seperti itu. Bukan orang yang berhaji semuanya. Ibadah ini dilakukan hanya pada satu orang. Ketika ibadah itu dia lakukan, maka bisa dipastikan bahwa seluruh orang di dunia selain dia tidak ada yang melakukan ibadahnya. Itu juga ada di haji. Seperti itu. Nah, tahu ya? Apa itu? Nah, mencium Hajar Aswad. Coba, orang ketika mencium Hajar Aswad, sudah bisa kita pastikan. Tahu ya Hajar Aswad ya? Di ujung Ka'bah, di sebelah pintu Ka'bah. Seperti itu, orang mau mencium Hajar Aswad masuk kepalanya. Ukuran cuma untuk cukup satu kepala. Ketika fulan mencium Hajar Aswad masuk, ada orang lain yang melakukan ibadah ini juga bersama dia. Hah? Ada? Ini keunikan ibadah haji. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan di sini ketika di Mina. Ketika di Mina, Mina itu bagian dari Masy'aril Haram. Berarti daerah haram. Seperti itu. Mina di situ ada ibadah Ramyul Jamrah. Lempar jumrah di situ. Di Mina juga seseorang melakukan ibadah mabit. Ya. Nah. Di Mina ada sebuah masjid yang memiliki keutamaan dari sisi bahwa masjid tersebut sebagaimana datang dalam sebuah hadis sudah pernah sholat di situ 70 orang nabi. Nah, yaitu Masjidil Khaif di Mina. Masjidil Khaif, kata Rasulullah SAW, shalla bihi sab'una nabiyyan. Telah sholat di situ 70 orang nabi. Masjidil Khaif. Nah, di Mina pada tanggal malam 11, 12, 13 para jamaah haji melakukan mabit untuk kemudian pada siang harinya setelah tergelincirnya matahari melakukan lempar jumrah. Ini semuanya di Mina. Seperti itu. Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam sengaja berdiri untuk mempersilahkan manusia bertanya. Nah, maka datang seorang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, aku enggak merasa ya Rasulullah, aku tiba-tiba enggak merasa aku sudah potong atau halak dahulu sebelum aku menyembelih hadi. Seperti itu. Ya. Ada datang yang lainnya, aku sudah menyembelih dahulu tapi aku belum lempar jumrah. Berarti dari sini kita mengetahui bahwa kejadian ini berlaku pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, ketika orang-orang berbondong-bondong pagi harinya dari Muzdalifah malam hari, kalian sudah pernah haji, insyaallah paham. Orang haji kurang lebihnya mulai tanggal 8. Ya. Tanggal 8 pergi ke Mina. Pergi ke Mina bermalam. Setelah bermalam, pagi-paginya berangkat ke Arafah. Di Arafah kemudian di situ berdiam diri wukuf mendengarkan ceramah salat duhur dan asar di jamak dan di qasar. Dan ini Arafah ini adalah salah satu rukun dari rukun-rukun haji. Sampai matahari terbenam, kemudian seluruh manusia, berapa antum bisa bayangkan, jutaan manusia. Jutaan manusia ketika di Mina dan di Muzdalifah pergi bersama. Nah, jutaan manusia. Data yang tercatat resmi itu hanya sekitar 3 juta sampai 4 juta. Tapi haji yang liar berkali-kali lipat lebih dari itu. Nah, lebih dari 5 juta jamaah haji, bahkan sampai mencapai 7 juta. Nah, tidak mengherankan Rasulullah SAW mengatakan apa? Jihadun la jidalati. Ini jihad. Jihadnya nisa wal kibar, orang-orang yang perempuan dan orang-orang yang sudah tua. Memang betul-betul membutuhkan ekstra tenaga. Seperti itu. Ketika anak berhaji bersama keluarga masih bawa anak-anak kecil, ini semakin kerasa lagi, luar biasa. Di situ bisa merasakan memang makna jihad. Jihad dari sisi betul-betul la haula wala quwata illa billah. Oh, ikhwan yang sendiri membawa dirinya sendiri sudah merasakan kepayahan. Nah, tapi akhirnya semua kembali kepada taufik. Kita yang penting mengikhlaskan lillahi ta'ala, kemudian sungguh-sungguh Allah yang akan membuka kemudahan itu. Fa'innamal usri yusra. Nah, fa'innamal usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Nah ini. Kemudian tanggal 9 dari Arafah, berbondong-bondong. Arafah dengan Muzdalifah itu jarak dekat. Mungkin kurang lebih sekitar 7 kilo atau seperti itu, atau 8 kilo kurang lebih. Nah, tapi ditempuh orang ya, karena akhirnya naik kendaraan itu mulai maghrib sampai subuh, untung-untungan bisa datang. Nah, orang yang jalan tahu jalannya, besar-besar. Nah, ini satu masjid, ini satu jalan, satu ruas jalan itu ada 3. Nah, ini lebarnya satu ruas jalan itu ada 3. Ini orang jalan begini. Nah, artinya jangankan kendaraan, orang jalan aja macet. Seperti itu. Makanya tidak mengherankan man hajja al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa' ila jannah. Man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummu. Orang yang haji mabrur, nah, itu tidak ada imbalan kecuali al-jannah. Nah, orang yang haji mabrur kemudian selamat, dia bersih dari segala dosanya, kembali dalam posisi sebagaimana dia ketika di hari dilahirkan ibunya. Bagaimana seseorang yang lahir habis dilahirkan ibunya menanggung dosa? Seperti itu. Ini haji. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita untuk bisa kita melaksanakan ibadah haji. Baik. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku enggak sadar. Pada tanggal 10 itu ada 3 amalan dilakukan oleh orang berhaji. Tanggal 10 semua berangkat menuju Jamarat, kemudian untuk melakukan Jamratul Aqabah. Ya. Jamratul Aqabah. Pada tanggal 10 itu melempar jumrah hanya sekali. Melempar jumrah hanya sekali, dan itu lubang yang ketiga, yang terakhir. Nah, kita mengetahui Jamarat itu ada 3 kolam atau ada 3 haud. Ya. Sekarang sudah 3-4 lantai. Kalau zaman dahulu masih di bawah semuanya. Seperti itu. Enggak mengherankan zaman dahulu ketika lempar jumrah ini banyak yang meninggal. Bayangkan. Seperti itu. Satu lubang, satu haud, jutaan manusia berusaha memasukkan, melempar batu. Wah, antum tahu sendiri orang jihad, awamul muslimin, yang memiliki akaid, i'tikad yang macam-macam. Seperti itu. Ini ngelempar syaitan, yang ini katanya harus langsung di pinggirnya, yang ini mengatakan karena itu syaitan sekalian pakai botol, nah pakai sendalnya, nah. Wah, ini yang lemah, lemparnya batunya besar-besar, ini dari jauh yang depan berdarah-darah, kan batunya enggak sampai, sampainya ke orang ini depan. Dulu seperti itu. Nah, makanya lempar jumrah dalam kondisi ketika memang seseorang dikhawatirkan, orang yang tua atau perempuan hamil yang betul-betul tidak mampu, itu boleh diwakilkan. Dalam kondisi memang dia tidak mampu, hukum asalnya harus melempar sendiri. Nah, tetapi ketika membawa orang-orang yang memang dikhawatirkan celaka, nah, maka boleh diwakilkan. Tapi alhamdulillah sekarang, dan ini termasuk dari amalan besar yang dilakukan oleh pemerintah Saudi, kerajaan Saudi, yang kaum muslimin seluruh dunia seharusnya bersyukur di tingkat. Jadi ketika lantai dasar penuh ditutup, diarahkan ke lantai 2, lantai 2 penuh ditutup, diarahkan ke lantai 3, lantai 4, seperti itu. Mudah. Sampai-sampai sekarang orang dengan mudah untuk melempar jumrah dari pinggir haud. Seperti itu. Haudnya itu adalah sekarang dibuat tiang yang besar. Nah, kemudian pinggirnya dibuat kayak semacam kolam. Nah, anak haji 2 kali dengan mudahnya, anak-anak pun bisa di pinggir langsung apa? Kolam lingkarannya tersebut. Luar biasa. Pemerintah Saudi, coba lihat. Memang akhirnya kebaikannya orang banyak yang gak bersyukur. Nah, ketika ada sesuatu kejadian musibah langsung jadi bahan pembicaraan. Nah, coba, kalau negara lain mau mengatasi haji, mungkin bisa. Nah, terlaluan memang manusia ini bersyukurnya sedikit sekali. Yang dicari-cari kesalahannya. Waliyadzubillah. Ini sehingga amalan pertama dilakukan adalah jumratul aqabah. Setelah selesai jumratul aqabah, Rasul alaihi salatu wasalam dahulu dzabah, yaitu haji, menyembelih kambing. Dan ini berlaku pada haji tamattu dan haji qiran. Nah, adapun haji ifrad untuk orang Makkah tidak ada namanya sembelihan. Kemudian setelah itu Rasul alaihi salatu wasalam halak, mencukur atau bukan cukur ya, halak ini dengan silet, habis, dihabisin halak seperti itu. Boleh taksir, tapi yang lebih afdal adalah halak. Sampai Rasulullah alaihi salatu wasallam mendoakan barik bagi para muhallikin 3 kali. Nah, setelah selesai dari halak, kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya ketika itu menuju ke Makkah, ke Baitul Haram, Al-Ka'bah, untuk melakukan tawaf ifadah. Nah, ini berarti ada 4 amalan ya. Ini urutannya dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Tetapi memang bisa dibayangkan nanti, kalau semua orang melakukan ibadah ini secara bersama-sama dengan urutan ini, bisa dibayangkan masyaqqah yang terjadi. Zahmah yang luar biasa. Yang terjadi adalah penumpukan manusia. Nah, makanya Rasulullah SAW ketika ditanya seseorangnya, Rasulullah, aku terlalai, gak sadar. Aku sudah halal duluan sebelum aku nyembelih hadi. Katanya Rasulullah SAW, idbah wala haraj. Gak ada masalah, sembelih dulu. Nah, setelah itu sembelih, wala haraj, gak ada dosa. Ada orang lain datang, ya Rasulullah, aku gak sadar. Aku nyembelih dulu sebelum lempar jumratul aqabah. Kata Rasulullah SAW, irmi wala haraj. Seperti itu, gak ada masalah. Lempar sekarang, gak ada dosa. Fama su'ilan nabiyu sallallahu alaihi wasallam an syai'in kuddim wala ukhir illa qala if'al waraha. Dan di dalam Rasulullah SAW ketika hari itu ditanya tentang sesuatu, ini dimajukan, yang ini diakhirkan, yang ini diakhirkan, yang dimajukan. Jawaban Rasulullah SAW, if'al wala haraj, silahkan. Dari sini kita mengetahui bahwa amalan-amalan ini tidak harus tartib, tidak harus berurutan. Nah, hikmahnya memang luar biasa, taisir, kemudahan, sehingga Artinya strategi di sini bukan bagaimana. Kita mencari strategi ketika memang di Jamarat lagi penuh, ya sudah, langsung ke Makkah. Seperti itu, untuk melakukan tawaf ifadah. Terkhusus bagi yang membawa orang-orang yang lemah. Nah, karena orang rata-rata dari Muzdalifah itu langsung menuju ke Jamarat. Jamratul Aqabah. Nah, itu memang biasanya penuh. Nah, ini dipersilakan. Ka'bah dulu, tawaf ifadah mumpung masih sepi. Atau mau sembelih halak dulu. Walaupun halak ini khusus bagi laki-laki ya. Kalau perempuan cukup sekedar taksir biqadri unmulah. Ini unmulah. Nah, memotong ujung rambutnya seruas jari ini. Ini bagi perempuan. Tidak ada pilihan yang lain. Nah, ketika sudah kira-kira sepi, lakukan pakai. Dan ini pun tidak harus di hari ke-10. Nah, terkhusus untuk tawaf ifadah dan menyembelih serta halat. Nah, adapun Jamratul Aqabah pada hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Tapi yang lainnya boleh ditunda, nunggu sepi yang mana. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa bagaimana agama ini, Islam, inna hadza din yusrun. Sungguhnya agama ini mudah. Falisada ahadun illa ghalaba. Enggak ada seorang yang memberat-beratkannya, pasti agama ini akan mengalahkannya. Seperti itu. Coba lihat, orang yang memberat-beratkan takalluf dalam agama ini kalah, dia akan meninggalkannya. Seperti itu. Maka syahidnya di sini, ini Ar-Rasul alaihi salatu wasalam berdiri di atas tunggangannya agar manusia bisa mencari fatwa, bertanya untuk kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menjawab, yang ini sekaligus sebagai pensyariatan ibadah haji. Ya, dengan itu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam kemudian mengatakan, khudzu anni manasikakum, khudzu anni manasikakum. Ambil dari aku manasiknya kalian. Nah, perintah dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam untuk mengambil cara haji sesuai dengan tuntunan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Begitu juga yang berkaitan dengan umrah. Walaupun umrah adalah haji kecil, tetapi dan memang lebih simpel dan sederhana, tapi juga umrah memiliki pahala yang besar. Yang dengan itu para ulama berdasarkan keumuman ayat yang memerintahkan kita untuk berhaji dan perintah untuk menyempurnakan haji, maka ala sahih umrah ini termasuk ibadah yang wajib. Apa hukum umrah? Umrah itu ala sahih hukumnya wajib bagi seorang yang mampu. Bagaimana Ustaz, ke haji atau umrah? Ya, kalau bisa dua-duanya. Kalau dengan haji dikhawatirkan dia masih jangka waktu yang lama, ada kesibukan, sementara dia pada saat itu sudah memiliki kemampuan untuk berumrah, maka umrah. Nah, sehingga jangan ada yang bermudah-mudahan dengan ibadah umrah. Artinya ibadah wajib bagi yang mampu dan memiliki kemampuan. Walaupun umrah hanya dilakukan di Ka'bah. Seperti itu. Karena umrah itu intinya apa? Ihram, tawaf, sa'i, selesai. Itu umrah. Nah, sehingga umrah hanya bisa ya kalau sepi umrah itu selesai dalam 1 jam selesai. Kalau sepi sekali. Kalau udah penuh ya bisa sampai 4 jam, sampai 3 jam, bisa sampai 5 jam. Nah, kenapa? Karena kalau sepi, nah, itu tawafnya di mana? Di pinggir Ka'bah persis. Tawaf. Kalau ramai, terkhusus yang membawa anak-anak atau wanita. Coba, masa kita ridha wanita-wanita kita menempel dengan pria-pria yang lain? Di mana tawafnya? Di ujung Masjidil Haram. Nah, coba dilihat dari sini sampai di sini. Ya sudah, tinggal dihitung aja berapa kalinya itu. Tapi ya ikhwan, nah, sudahlah antum, terkhusus yang belum pernah umrah, datang tentunya dalam rangka ikhlas, mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Sampai Ibnu Qayyim itu ada bait syair khusus berbicara tentang haji, ya tentunya umrah juga. Ini kalau antum bisa menahan air mata antum, hebat. Enggak kerasa kadang keluar air mata melihat, ya Allah, ya Rabb. Nah, mudah-mudahan kita bisa diberi taufik untuk melakukan umrah. Baik, sampai di sini kita cukupkan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Fadhal Abbas. Itu yang tanggal 11, 12, 13. Nah, ada punya tanggal 10 tidak? Jamratul Aqabah itu enggak harus matahari tergelincir. Kalau memang dia tidak ada waktu, enggak ada masalah. Karena ramenya ya, kondisi seperti itu boleh. Lah. Ya, ada anggapan apa? Enggak, enggak. Nah, tetap jawabnya setelah tergelincirnya matahari. Seperti itu. Ah, fadalah akhawas. Hah? Wukuf? Ya, dulu juga ada tenda. Tapi intinya wukuf itu berdiam diri. Seperti itu. Apa yang dilakukan? Ibadah. Nah, zikir, banyak doa itu termasuk waktu yang paling mustajab karena Allah yadnu, mendekat pada hamba-hambanya ketika itu di hari Arafah. Yubahi, membanggakan di hadapan para malaikat. Nah, ini Arafah. Wah, sayangnya orang akhirnya memang kembali kepada masalah hidayah. Sudah jauh-jauh nabung, mulai kecil atau mulai umur berapa, sudah capek meninggalkan keluarga, kena bimbingan-bimbingan yang enggak sesuai sunnah. Nah, seperti itu. Datang ke Jabal Rahmah, ini penamaan orang awam. Ini enggak ada penamaan Jabal Rahmah. Hah? Adanya Jabal Arafah. Nah, ya memang kebetulan ketika itu Rasulullah SAW wukufnya di situ. Tapi Rasulullah SAW mengatakan waqaftu hahuna wal Arafah kulluha wukuf, tempat untuk wukuf. Kata Rasulullah SAW untuk mengingatkan aku berwukuf di sini dan Arafah semuanya tempat wukuf. Orang rebutan naik ke Jabal Rahmah. Seperti itu. Bawa tulisan kertas. Ya, isinya apa? Permintaan. Ditaruh, dibuang di situ. Titip sampai. Nah, ada yang sampai bayar, mau bayar. Ya Allah. Nah, udah capek. Habis duit banyak. Pahalanya mabur. Bukan mabrur. Oleh iya jadi. Sayang kan? Nah, sehingga wukuf sama. Wah, wukuf juga. Antum tahu ada di situ masjid namanya Masjid Namirah. Nah, mal jahal, jahal ya ikhwan. Makanya ya ikhwan, semangat antum dalam belajar. Jahal ini membawa dampaknya kerugian dunia akhirat. Masjid Namirah itu pertengahan masjid, setengah ke belakang masuk Arafah, setengah ke depan bukan bagian Arafah. Wah, orang banyak kepingin masuk ke Masjid Namirah. Sampai yang ke depan-kedepannya wukuf di situ. Wah, bukan tempat Arafah. Enggak sah haji. Bayangkan. Nah, walaupun sudah dikasih tanda sama pemerintah Saudi, nah, tempatnya Arafah di sini. Orang nah, waliyadz billah jahil. Memang ini penyakit yang semangat ya ikhwan. Dalam menurut ilmu itu semangat. Nah, nah, sehingga wukuf seperti ini. Barakallah. Baik. Nah. Ya. Ya sempurna. Karena Islam itu dibangun di atas kemampuan. Perintah itu makanya kata Rasulullah SAW, fama amartu na'am. Fa'tu minhu mastata'tum. Sebetulnya yang terkait dengan kemampuan itu bukan hanya ibadah haji. Tetapi mengapa kok ibadah haji itu dalam ayat dan hadis walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalam hadis juga apa tentang arkan Islam, syahadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa itu zakat wa shaum ramadan wa hajjul baitil haram man istata'a ilaihi sabila, sebagian riwayat seperti itu ya. Nah, kenapa haji itu diiringkan dengan barang siapa yang mampu? Karena memang luar biasa pengorbanannya. Tetapi sebetulnya seluruh perintah dalam agama itu disesuaikan dengan kemampuan. Semua. Coba apa? Ibadah yang walaupun enggak mampu tetap harus. Ya. Puasa, enggak mampu puasa ya sudah, enggak dosa dia. Nah, sholat, enggak bisa berdiri, duduk. Enggak bisa duduk, berbaring. Padahal berdiri ini rukun sholat, rukun. Tapi enggak mampu. Sudah. Zakat, enggak mampu ya sudah enggak zakat. Seperti itu. Nah, semua ibadah itu terkait dengan kemampuan. Perintah, semua perintah itu berkait dengan kemampuan. Seperti itu. Sehingga pertanyaannya, apakah rukun Islamnya sempurna? Ya insyaallah. Innamal a'mal, niatkan. Yang penting niat. Nah, ini kepentingnya niat. Seperti itu. Dengan niat kita mencapai derajat yang apa kita niatkan. Yang penting niatnya memang jujur. Seperti itu. Nah, barakallah. Baik. Nah, fadhal. Potongnya kenapa? Baik, yang pertama tadi apa? Hijab. Hijab bagi wanita itu tetap, mau haji mau enggak tetap. Tetapi untuk muka dan tangan wanita itu kedudukannya untuk wanita sama seperti badan bagi laki-laki. Nah, sebenarnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad bahwa posisi wajah dan telapak tangan wanita ketika berihram itu sama dengan badannya kaum laki-laki. Seperti itu. Ya. Sama dengan auratnya kaum laki-laki. Jadi siapa? Laki-laki tidak boleh disuruh memakai imamah, tidak boleh memakai gamis, sirwal. Apa kemudian badannya tidak ditutup? Paham? Hah? Apa terus telanjang? Kan enggak? Ya kan? Seperti itu. Tetap ditutupi tapi dengan yang lain. Sama wajah dan telapak tangan wanita tetap harus ditutup. Tetapi jangan, nah itu. Karena hadisnya wala tantakibul mar'ah. Jangan perempuan memakai niqab. Nah, wala talbas qafazain. Jangan memakai sarung tangan. Seperti itu hadisnya. Nah, laki-laki dilarang untuk pakai gamis, pakai sirwal. Tapi laki-laki enggak telanjang kan? Ya. Sama perempuan juga tetap harus menutup muka dan tangannya. Seperti itu. Dengan yang lainnya. Nah, berarti yang penting yang dilarang itu adalah niqab. Apa itu niqab? Niqab itu ma'isyat al-wajah. Walahu fathatain. Apa-apa yang dikencangkan di kemuka dan ada dua bolongan. Yaitu cadar yang ada bolongan itu. Ya, bolongan untuk mata itu. Itu niqab yang gak boleh. Sehingga bentuk yang lainnya terserah. Yang penting jangan niqab itu boleh, entah mau yang dari belakang seperti itu boleh, kecuali dalam kondisi ketika dia berihram tidak ada laki-laki ajnabi, tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya, silahkan dibuka seperti itu. Sebagaimana istri-istri Rasulullah SAW, Ketika haji, tawaf, tidak adalah kaum laki-lakinya. Seperti itu. Pas datang kaum laki-laki kelihatan, cepat-cepat ditutup. Nah, sehingga itu. Kemudian, untuk yang masalah cukur, yaitu dicukur ini, qadr unmulah. Rambut belakangnya, ujung rambutnya wanita itu, dicukur segitu. Enggak lebih dan enggak kurang. Ya diperkirakan, Nabi, enggak terus harus disenti, penggak. Oh iya, rambutnya dia. Kamu wanita kan rambutnya ya. Sepanjang itu ujung rambutnya nah. Cukur sebatas. Pakaian wanita kalau untuk wanita kelas bebas sebagaimana dia di hari-hari biasanya. Kecuali wajah dan telapak tangan. Semua terserah. Boleh. Nah, kecuali tadi, jangan pakai niqab dan jangan pakai kaos tangan. Nah, untuk wanita. Barakallah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan nanti ada waktunya kita akan bahas khusus kajian tentang umroh. Mudah-mudahan Allah mudahkan nanti.